bulan puasa sareti berang di masjid di babaturan saya mah. Tuluy ngimpi nya kitulah. Gelut jeung maung gitu. Maung bikang ngarada geulis maungna. Baseuh Aisyah sare kamar mandi atuh. Jadi baseuh. Kumaha Ustaz? Teu nanaon. Bonus ti Allah. Dan Nabi ge pernah sahur dalam keadaan junub. Lalu Nabi mandi bukan untuk saum tapi untuk salat. Mandi weh tapi keur salat berarti saumna teu batal. Paham? Ngan ulah diniatan dajek si Ustaz Minang langsung mau handphone lalajo. Sugana yang ngimpi. Nyata menang atau eta mah geus aya unsur kesengajaan. Matak nu jomlo nu krisis percaya diri can mampu kawin ngadoa ka Allah. Ya Allah, abdi teh hoyong nikah ngan modal can aya sing bijak ya Allah ka abdi pasian ngimpen nu ngawengi. Modalna sampo hungkul. Tapi anger kasiksa pas culang cileung ka mana pamajikan. Rek kitu wae emang. Eta teh hormon yang meninggi. Banyaknya aktivitas gerak. Maka ya ma'syarus syabab kata Nabi, wahai para pemuda falyatajawwaj. Menikahlah. Dan geus kawin mah jarang ngimpi. Pernah sih ngimpi diudag lising. Nya nu aya ngesang lain ngising nya. Jadi teu naon mang, sok we rek ngimpi mah. Tapi leungeun dijauhkeun tina faktor jadi terjadi eta. Imun sarita talian. Bising faktor ngimpi nate gara-gara leungeun ulin ka wilayah eta. So, karena tangan akan diminta pertanggungjawaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, saya mau bertanya tapi di luar tema enggak apa-apa? Enggak apa-apa, yang penting dari dalam perasaan. Iya. Ini Ustaz, berdosakah kalau kita menunda-nunda mandi junub? Ibu tekareuna. Kunaon bet ditunda-tunda? Misalkan kan kalau kita berhubungan sesudah sholat subuh. Ah, ntar aja gitu sekalian mau duhur. Teu nanaon sih ngan nanaon. Nanaonan. Ibu hayang maot keur junub. Alim. Bu, make hadis riwayat Bimbo we atuh. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Omong mani junub. Tapi kan Ustaz udah sholat subuh gitu hubungannya sama iya, suami. Iya, saya katakan enggak apa-apa, cuman apa-apaan. Ibu teu kareunang. Kan dicuci dulu atuh sebelum beraktivitas. Naon cenah? Apa? Nya. Nyanya tuh dicuci. Manya langsung diasupkeun kana lomari. Nya. Enggak apa-apa, Bu. Pada prinsipnya enggak apa-apa. Cuman kan yang ngerasain kita. Kalau saya posisinya junub, enggak nyaman aja. Eh aslina, dasar ge sok junub da payu saya mah. Karunya ne can jarunub. Oh, tapi itu sering, Bu. Baik, itu masukan teh kebiasaan. Kali-kali. Ya poe nge salat subuh gitu. Mani-mani rek duhur. Bu, yang khawatir wafat dalam keadaan junub. Kali-kali, Ustaz. Nya atuh da. Unggal poe teh mah. Jangan. Nya teh nanaon lah keur ibu mah. Boleh. Makasih, Ustaz. Ya, Bu. Ibak punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ngacanak salat. Ieu teh oyag ku goyobot ge. Mau motor teh yang melabuhna kana cendolnya meunang gecerot ka dieu ngala bonus eutik. Jadi yang membelenggu, membuka, menutup, membuka lebar pintu surga, membelenggu setan, menutup rapat pintu neraka itu justru satu jawabannya. As-saumu itu sendiri junnatun, bentengnya teh saum kita. Kak, 4 hari ya. Berjalan sudah. Kuma karasa gogodana acuhkan saja. Maka kenapa ujung ayat saum itu la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa ekstra. Ngajak gelut loba ningali pamajikan ge hayangna teh ngadahar keur lapar mah geus waktuna jeun tajil da. Tapi dina bab saum, ketika ada yang memicu, memacu, mengajak kita berseteru, jawab inni shaimun, aku sedang saum. Apa artinya? Tong dilawanan. Mun anu rek ngajak lut, ngajak ribut, inni shaimun, maksimalkan Ramadan kita dengan pemahaman-pemahaman yang Nabi ajarkan. Inni shaimun, sori lain teu wani, aku sedang saum. Kumaha mun magrib tenggelan, kumaha maneh? Rek dijen tajil ge. Maka Nabi mengisyaratkan banyak di antara umatku yang kemudian saumnya itu ilazu wal atas, hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Nyata saum umum. Umum weh, sahur ngilu sahur, buka ngilu buka, tiberang ya lapar-laparan, tapi matanya enggak saum, bibirnya enggak saum, telinganya enggak saum, sehingga ngabuburitna lalajo. Ya, terus ngabuburitna ngegim, ngabuburitna naon lah, chatting, gibah, sum'ah, tuhmah, dan lain sebagainya. Justru maksimalkan Ramadan itu dengan fa'idha warog tafangsob. Apa yang dianjurkan Rasulullah pada bulan Ramadan? Kurangi tidur. Ini malas grafik tidurnya meningkat. Ngesaur sare, pangnikmatna sare ngesaur, itu bisa dipungkiri. Gaul atau jengci wudu, dua lembar ngesaur, dua lembar kiroah, lumayan. Tunduh mah da manusiawi. Mujahadah ngesaur, tunduh sholat subuh ke masjid. Ngadengken kutum subuh, tunduh ikhtiar. Ganjal ku korek. Mujahadah tu bersungguh-sungguh. Innalladzina jahadu fina, mana yang menang surga, anu juara, sungguh-sungguh tu sikapna. Saya nggak suka korek kadoan potong lakbanan, belel belel, mengus lakbanan pegat way, sarikan mau balik, sleepkan mau alright. Ada hak tubuh. Saya tidur na mobil tadi ngesiaran langsung ke Bandung di tek 1,5 jam kalau pagi udah nyampe di Cipaku tadi pagi. Persiapan di sholat duha lah di UPI ngaji lah sekedeng. Air fresh, air powerful. Nyawa budak di imah, tu bisa nyawa indung nama. Kan tiberang mandi larang. Mandi ka dia, ti dia ka Al-Murabi ya, sama saya siapa tu yang dari Mekah. So, tidinya ka Jakarta di. Mending capek ayeuna, mending capek engke. Mending capek ayeuna engke istirahat 6 solihan cek Allah teh. Ka malaikat bobo tidurkan orang yang soleh. Karena Nabi itu capek hidupnya. Nunik tina saum non. Ketika dulu Ramadan dipakai peperangan, yang rata-rata perang dimenangkan tuh di bulan Ramadan. Padahal posisi ker lapar, ker haus. Hai orang mah jauh ke perang. Hai angin setik dayak-dayak. Ah, pret ah. Nya huntu, cabai bareng, kangkung, cik atu ngesok gigi mak sunnah. Laula an asuqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, jangan jadi beban saum teh. Setiap kali mereka hendak sholat, sikat huntu, nya ngomong yang Allah bucubluk. Dah sujud kayak ngaganggu nu gigireuna tuh. Subhanallah. Subhanallah. Oh, kada itu. Cik atuh mikir. Allah tuh mencintai kebersihan. Sok gigi mang, seger ngeunah. Baru buten tara ngomong sekali ngomong ngahiek. Percaya aing maneh puasa naon. Bau sedot WC. Sok gigi atuh mah da teu batal. Ngasa sok gigi batal teh lamun odona diteureuy, sikatna dicetrok, diteleg batal. Ngorong ge teu batal, ikir kebersihan mah ngan ulah dicabut ieu diabuskeun ka dieu. Nya heuh atuh. Naon uyah mahal. Nepi ka ngopi korong. Dan memanglah Ramadan mah korongnya pikabitaeun.